istilahnya. Mana okay. Lebih berbobot dari ini. Betul sekali, hatinya mudah-mudahan bisa lebih berbobot juga Ustaz ya. Amin. Dan pada pagi hari ini pemirsa, saya tidak hanya ditemani oleh Ustaz Wijayanto saja, tapi ada ibu-ibu cantik. Nah, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aduh, ini sesuai dengan temanya hari ini, judulnya hari ini ya, cahaya hati jadi bercahaya nih Ustaz nih. Badannya orange-orange ya Bu ya. Ini dari Majelis Taklim Al-Ghifari. Insyaallah bisa bermakna dengan kehadiran ibu-ibu juga hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan cahayanya tidak hanya cahaya yang outer beauty tapi juga inner beauty. Inner beauty itu cahaya dia. Cahaya yang kan dari hati, bukan hanya cahaya dari pakaiannya. Kalau pakaian bercahaya banyak sih, artis-artis itu pakai cahayanya. Belum tentu hatinya bercahaya. Termasuk saya ya Ustaz ya. Mudah-mudahan saya juga ada cahayanya. Oke. Okay. Nah, ibu-ibu tentunya pada pagi hari ini dan juga pemirsa di rumah juga dengan saya ingin sekali cahaya bukan hanya di hati diri sendiri aja Ustaz nih. Kita pengen juga keluarga kita bercahaya. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah keluarga ideal. Ingin sekali rasanya ya, kayaknya udah cita-cita semua ibu-ibu juga ya Bu ya. Semua keluarga juga bercita-cita ingin punya keluarga ideal. Nah Ustaz, boleh dong di-sharing, dibagi dalam dalam Islam apa saja persyaratan ataupun mungkin bisa tips-tips juga untuk menjadi keluarga ideal. Tidak, waktu tidak lama lagi kita akan memperingati seorang nabi yang dianggap sebagai milahnya kita ikuti sampai hari kiamat. Nabi ini namanya sangat terkenal dan selalu disebut, tidak pernah berhenti disebut. Nomor dua yang terbanyak disebut namanya setelah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini adalah contoh sosok keluarga ideal, keluarga teladan, di mana istrinya adalah contoh wanita yang paling solikah di dunia ini dan anaknya adalah anak yang paling solikah di dunia ini, karena istrinya sampai diabadikan perjuangannya dan taatnya sampai-sampai ada sumur zam-zam itu keluarnya karena larinya Siti Hajar dari sofa marwah wira wiri bolak balik ya setrika sampai berapa kali itu mon yang masih ingat enggak umrohnya Mona dulu 7 kali ya wirawiri ke itu karena mengenang Siti Hajar yang dengan perjuangan luar biasa, di mana Siti Hajar ini adalah orang yang solikah, dia taat pada suaminya, dia betul-betul mempertahankan keluarganya, menjaga keluarganya di tengah-tengah suaminya sedang berdakwah ke Babilon waktu itu. Bayangkan bagaimana seorang wanita ini punya kepedulian yang luar biasa kepada anaknya, di tengah-tengah bisa menjaga suaminya sedang pergi, menjaga kehormatan dan sebagainya. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim ini orang yang sangat mengutamakan bagaimana perintah Allah. Makanya sangat, walaupun istri apa suami kita itu namanya siapa, kita tidak sebutkan dalam sholat kita. Yang kita sebut wa'ala Ali Ibrahim. Tidak ada wa'ala Ali Indra gitu, walaupun suami kita Indra juga, padahal itu suami kita. Tetapi yang kita disuruh menyebut adalah wa'ala Ali Ibrahim, karena Ibrahim sosok yang luar biasa, sampai melahirkan anak saja, anak jadi nabi yang taatnya luar biasa. Nah, nanti kalau kita bahas, sampai-sampai anak yang sudah menginjak dewasa, sudah begitu enaknya suruh nyembelih, disembelih, dan anaknya taat lagi. Nah, karena siapa? Karena perintah dari Allah. Disembelih itu mestinya sakit, tapi mau. Pelajaran penting adalah bagaimana mau mentaati perintah Allah ini. Di tengah-tengah sebenarnya ada perjuangan di situ. Artinya orang itu kadang-kadang begitu enak merasakan perintah Allah kalau dia tahu betapa nikmatnya menjalankan taat. Karena orang itu kalau gak taat rasanya juga mesti gak nyaman. Kucing saja kalau mencuri, makan, nyuri itu biasanya ya artinya matanya datang sana kemari. Tapi kalau dikasih dengan tulus, dengan baik oleh majikannya, dia makannya dengan nyaman. Kita jalan dengan istri orang rasanya gak nyaman. Itu kok senyum tuh apa pernah melakukan ya, maksud saya tapi lain ya, Mona nanti bisa cerita banyak, mungkin bisa berdasar pengetahuan atau pengalaman. Oke. Kalau kita dengan istri sendiri terasa nyaman, ketaatan itu membuat kenyamanan. Nabi Ibrahim adalah bapak yang taat, Siti Hajar adalah istri yang taat, kemudian Ismail adalah anak yang taat. Jadi kuncinya adalah pada ketaatan itu. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada bagaimana perintah Allah di dalam rumah tangga kita. Padahal keluarga kita ini sekarang banyak diganggu oleh 4 hal menurut detik.com. Satu, banyaknya perselingkuhan. Biasanya rumput tetangga itu lebih hijau. terutama di kolob-kolob itu rumputnya hijau-hijau, Bu, ya itu. Dua, banyaknya perceraian. Nah, jangan sampai rumah tangga kita banyak, karena itu walaupun boleh tapi dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga itu banyaknya orang nikah lagi tanpa sepengetahuan. Ibu-ibu setuju nggak, Bu? Ya. Nah, kalau saya tanya bapak-bapak pasti setuju. Ya. Dan yang keempat adalah disharmoni. Nah, empat hal ini yang mengganggu ketahanan rumah tangga. Kuncinya bagaimana ketaatan ada pada rumah tangga kita. Oke, baik. Nah, di tengah zaman modern ini ya, Ibu-ibu, ya, bagaimana caranya membawa keluarga ideal seperti juga keluarga Nabi Ibrahim ke dalam kehidupan kita? Mungkin lebih lanjutnya Pak Wit pastinya akan memberikan tips lagi ya Pak Wit ya, abis ini ya. Dan mudah-mudahan Ibu juga bisa sharing pengalaman ataupun bisa bertanya juga setelah segmen yang satu ini. Dan pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam Cahaya Hati setelah yang berikut ini. Pemirsa ANTV, kita kembali lagi dalam Cahaya Hati. Hari ini kami sedang membahas mengenai keluarga ideal. Dan barusan Ustaz Wijayanto sudah sedikit memberikan penjelasan mengenai keluarga ideal ala Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pastinya mempunyai suami yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada Allah, dan juga anak-anak yang taat kepada Allah. Dan membentuk keluarga seperti itu pastinya gak mudah dong. Iya, karena itu by process, by take time. Jadi tidak bisa. Karena kadang-kadang orang berkeluarga itu bayangan dengan kenyataannya beda. Bayangannya kalau punya suami ya halus, lembut, tapi kadang-kadang usah nikah ternyata sifat-sifat itu hilang. Istri katanya halus, lembut, mudah diatur, ternyata makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, kentutan gitu. Kadang-kadang kan juga bisa begitu. Artinya di dalam proses itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam keluarga. Sementara keluarga kita kan kondisinya beda-beda. Ada yang dekat masjid maka mudah, ada justru dekat masjid menjadi tidak mudah, itu juga bisa juga. Atau ekonomi, dulu ketika dia masih pas-pasan malah rajin ibadah, begitu kaya malah sibuk main balap, golep itu soalnya. Ada loh yang seperti itu. Ada ya Pak Wit, ya, seperti itu ya. Nggak tahu siapa ya Pak Wit ya. Karena istrinya artis, saya tahu itu. Pemirsa di rumah, setiap keluarga pastinya unik, mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Begitu keluarga saya berbeda juga dengan keluarga ibu-ibu yang ada di sini. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya lebih lanjut mengenai keluarga ideal. Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi dari Majlis Taklim Al-Ghifari. Saya mau bertanya tadi, di mana tiap-tiap kiat-kiat ya menjadi keluarga yang ideal untuk kita semua? Nah, kiat-kiat tipsnya ya Ibu ya. Pertama, kita akan menjadi keluarga ideal kalau kita ada ilmu yang menyertai. Makanya tentang pikir itu penting, karena ideal itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak ada keilmuan yang cukup mengenai agama. Di dalam kitab Jami'us Shaghir, Anas bin Malik mengatakan, dan Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa yang pertama yang dibangun dalam rumah tangga adalah tafaqquhu fiddin, mengerti agama. Mengerti itu dalam singkat pengertian dan pengamalannya. Dalam pengertian apa? Mulai dari barang yang halal dan haram, najis tidak najis, itu harus mengerti. Wudhu yang benar, sholat yang benar. Perkara dia gak tahu internet gak masalah. Kadang-kadang ada kan seorang istri yang gak ngerti internet, anaknya bilang, mah, buat dipasangi internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Nah, kadang-kadang internet dengan Ethernet aja dia gak bisa berdagang. Tapi minimal tafaqquhu fiddin, jadi paham tentang agama itu. Yang kedua, diperlukan ada bi'ah, yaitu suasana yang baik. Nah, karena mungkin orang istrinya sudah baik-baik tapi suaminya tidak dikondisikan. Atau suami sudah baik tapi istrinya sibuk tawaf dari mal ke mal, tiap hari itu tawaf sana sini. Maka itu juga hilang, tidak ada suasana. Suasana itu yang baik diperlukan di rumah tangga itu. Dari mulai hiasannya, dari mulai perlengkapannya. Nah, kita itu kalau di rumah kok sampai gak ada tempat sholat, ya sudah sekali. Minimal kalau rumahnya RSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali gitu. Kalau istilahnya Mona itu ada rumah tipe 4L. Apa jadi itu? lu lagi gitu. Karena hanya 6, kamarnya 2, jadi asal keluar jadi lu lagi. Nah, maka ada alat khusus untuk ibadah. Misalnya ibu-ibu, anak perempuannya 4, ya jangan mukenanya 1. sampai sininya hitam semuanya. Gua, apa yang pakai jenggotan semuanya ini. Kayaknya ibu tertawa ngalami kayaknya. Ya. Enggak ya Bu ya. Ya minimal ada alat untuk sholat itu. Kemudian setelah bi'ah ada bidona. Jadi ada teman-teman dekat maka suami istri seharusnya diajak bareng jamaah. Karena kalau sendirian susah. Apalagi sholat-sholat kaitannya dengan tahajud, kaitannya sholat apa puasa sunnah, itu kalau nggak bersama-sama kadang-kadang susah. Sama juga seperti puasa Ramadan ya. Iya, puasa Ramadan ringan karena banyak puasa, yang melakukan. Karena mau beli apa-apa malah susah semuanya tutup. Ya, kan suasana itu pentingnya suasana itu. Walaupun habis Ramadan tambah gemuk ada yang. Ada yang kayak gitu. Iya, ya? Saya sendiri itu. Ah, jadi prinsipnya adalah bagaimana membuat bidonah, membuat bi'ah, kemudian perlu doa. Doa, ya kita senantiasa ibadah kita doa karena itu betul-betul hidayah dari Allah. Kadang-kadang orang sudah begitu rupa diusahakan, tapi kalau belum terbuka hidayahnya, suami untuk taat juga susah, anak dikondisikan juga susah. Nah, maka kita doa terus, mudah-mudahan anak kita juga anak yang soleh, suami kita juga suami yang taat, yang bisa membimbing. Amin, ya, ya Rabbal Alamin. Jadi perlu ilmu juga ternyata ya ibu-ibu ya, saya juga baru tahu tuh, ya. Dan perlu suasana ya Ustaz ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya ibu? Ya, ya silakan Bu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis dari Majelis Salim Al-Ghifari juga. Ya. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih Tat untuk cara mudah atau mujarab ya untuk merongan suami istri yang susah bangun salat subuh? Suami apa itu yang susah? Suami. Suami. Ya? Suami. Mohon maaf, ini pertanyaan apa curhat? Curhat juga, tanyaan juga. Soalnya itu menyinggung perasaan hostnya. Betul. Ya. Saya juga mau tahu tipsnya nih Ustaz. Ya, salat subuh banguninnya gimana betul. Ustaz? Supaya gak berantem Ustaz. Ya. Sering jadi ribut ya Bu ya, jangan biasa. Juga ya Bu ya. Memang salat subuh ini salat yang betul-betul diistimewakan. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau sabda Rasul pasti benar ya, karena Rasulullah gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu artis. Ya Ustaz, Kiai juga bisa. Cuma mulai sedikit aja. Tapi prinsipnya begini, semua bisa bohong, Ustaz juga bisa bohong semuanya. Tapi bahwa yang lebih penting lagi adalah Rasulullah mengatakan siapa yang bisa menjaga sholat partain, sholat di dua kegelapan atau dua kedinginan, yaitu Isak dan Subuh, apalagi bisa berjamaah di masjid, maka sesungguhnya dia seolah-olah sepanjang hari dia sudah sholat. Artinya apa? Di dalam kegelapan itu dijamin di surga nanti, dia akan memasuki surga di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Kenapa? Karena orang munafik dulu paling malas adalah sholat subuh dan isya. Karena toh kalau jamaah Rasulullah gak lihat karena gelap. Toh bolos bisa. Makanya kalau bisa, kita bisa mempertahankan itu. Caranya dengan apa? Tiga hal. Saya singkat, nanti saya terangkan setelah break nanti. Satu, perlu adanya ahamiyah, jadi tahu pentingnya sholat. Kalau orang gak tahu pentingnya sholat, untuk sholat juga susah kan. Nah, kemudian kemuliaannya sholat. Dan yang ketiga adalah fadilah atau keutamaan atau apa yang diuntungkan dari orang sholat subuh. Luar biasa, orang yang biasa sholat subuh diberkahkan rezekinya. Rezeki itu yang diminta banyak, bukan banyaknya tapi berkahnya. Ibu gaji 10 juta, keluarganya gak tenang, bisa gak berkah. Pilih mana, gaji 10 juta keluarganya gak tenang dengan gaji 15 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Gaji 50 juta tapi gitu, keluarganya tenang gitu lah, itu diantaranya kalau sholat ada di rumah kita, ada suara Quran ada di rumah kita. Nah wiru buitakum bita'adil Quran, maka buatlah tahu bahwa pentingnya sholat subuh, kemudian kemuliaannya dan keuntungannya sholat subuh. Nanti akan saya bahas. Nanti akan dilanjutkan ya Ustaz ya. Nah tadi kita juga sudah mendapatkan ilmu bagaimana ya ibu-ibu ya tipsnya untuk menjadi keluarga yang bahagia gitu versi Ustaz Wijayanto. Nah setelah ini ada pertanyaan simpel sebenarnya, gimana sih cara membangunkan suami sholat subuh, tapi jawabannya juga sangat bermakna sekali untuk kehidupan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Pemirsa kompleks masih